Doa naik kendaraan, subhanallazi sahharalana aza wa ma kunna lahu mukrimina wa inna ila rabbina lamunqalimun. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan kepada Allah kami kembali.